Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kajian di pagi hari ini kita melangkah insyaallah taala pada surat yang berikutnya. Yaitu surat At-Tin. Dengan selesainya surat Al-Alaq pada akhir pertemuan yang lalu, yang tentunya semoga kita berharap faham dari ayat-ayat yang sudah kita bahas, yang tentunya kita berharap pula untuk bisa menuntun kita dalam kehidupan ini. Dengan kita pelajari, kita bahas kalamullah, firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, untuk supaya kita gunakan sebagai huda, sebagai petunjuk untuk menuntun, meluruskan hidup kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala pada hukum-hukumnya. Nah, kita melangkah pada surat berikutnya. Artinya yang berurutan dari surat An-Nas. Nah, kita melangkah kepada surat sebelumnya. Melangkah kepada surat sebelumnya, kita mulai dari belakang. Dan urutan setelah Al-Alaq, sebelumnya adalah surat At-Tin. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Terdiri dari 8 ayat Al-Quran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang surat ini, perlu kiranya untuk kita baca bersama surat tersebut, untuk kita pula mengingat dan juga meluruskan tata cara baca Al-Quran, sehingga sebelum berlanjut pembahasannya, maka kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi ونفخه ونفثه. Begitulah bentuk ta'awudz yang lengkap. Adapun yang sering kita dengarkan adalah sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. maka ketahuilah di sana padanya kelengkapan sebagaimana tadi telah disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada pula bentuk yang lainnya, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari godaannya syaitan yang terkutuk. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah as-sami' yang Engkau Maha mendengar. Al-'alim yang Engkau itu Maha tahu. Ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim dari godaan syaitan yang terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Dari bisikannya, dari rayuannya atau godaannya syaitan. Kita berlindung itu semua kepada Allah Jalla wa'ala semata. Itulah tatkala kita akan membaca Al-Quran dalam rangka mengamalkan firman-Nya, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau hendak baca Al-Quran, fasta'idz, maka lakukan isti'adzah, yakni apa? Permintaan perlindungan kepada Allah. Fasta'idz, minta perlindunglah kalian kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang dirajam, syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Naam. Kita ulang marratan ukhra. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Surat ini disebut dengan surat Ad-Din yang terambil dari ayat pertama Wat-tini waz-zaitun. Tadi telah disebutkan bahwa surat ini terdiri dari 8 ayat yang dikategorikan bahwa tergolong surat-surat Makkiyah yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas para ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa surat ini Madaniyah. Yang berpendapat ini adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Al-Imam Qatadah rahimahullah. Berpendapat bahwa surat At-Tin adalah surat yang termasuk Madaniyah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat yang pertama Wat-tini waz-zaitun. Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Kita ketahui bahwa itu sumpah adalah dengan adanya huruf waw di awal kalimat. Nah, yang kemudian datang sesudahnya adalah al-isim, nam, kata benda yang berkaitan di sini adalah terkait dengan tanaman atau tumbuhan. Dengan datangnya wau yang setelahnya adalah isim, maka ditandai dengan kasrah watini. Sebagaimana pula wazaituni. Maka wau di situ bukan sekedar atau bukan berarti dan, sebagaimana seringnya wau berarti adalah salah satu huruf sambung, melainkan di situ adalah sebagai apa huruf untuk mengungkapkan terhadap sumpah. Sebagaimana pula pada surat-surat yang lainnya, wal asri sebagai contoh, datang huruf waw, kemudian al asr adalah isim. Salah satu ciri isim adalah kata itu diawali dengan al, al asr, al asru. Sebagaimana pula at-tinu, az-zaitunu, nam. Dan masih banyak pada surat-surat yang lainnya, wasyamsi, waduhaha. Wasyamsi, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi asyams, yakni matahari. Wal-asr, demi masa. Maka di sini juga demikian, wattini wazaitun, demi attin, yang mana attin adalah nama salah satu buah. Wazaitun juga nama buah. Wattini wazaitun, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan keduanya. Kalau ditanya mengapa Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, atau mengapa Allah boleh melakukan itu, maka jawabannya Allah berkehendak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, bersumpah dengan makhluknya karena makhluk itu tadi adalah ciptaannya. Maka berbeda ketika hamba bersumpah dengan nama makhluk, maka perbuatan itu adalah terlarang. Hamba kemudian meniru terhadap Allah, dia bersumpah dengan makhluk, maka itu terlarang. Karena Allah Jalla wa'ala yang melarangnya. 6. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah atas nama selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Maka hamba dilarang untuk bersumpah atas nama makhluk siapapun dia, apakah itu malaikat yang kedudukannya dekat, 6, makhluk yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 6, yang berada di alam gaib, ataupun bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling taat juga dari kalangan manusia, 6, maka tidak boleh pula untuk dijadikan sumpah. 6. Demi Rasulullah misalkan. Kalaulah malaikat tidak boleh dijadikan sumpah, kalaulah itu sebaik-baik makhluk dari manusia yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak boleh dijadikan sumpah, maka apalagi yang lainnya. Demi arwahnya Syekh Siti Jenar atau arwahnya Abdul Qadir Jailani atau arwahnya Sunan ini dan Sunan itu, maka ketahuilah apa yang saya ucapkan adalah kebenaran. Ini contoh misal. Maka sumpah tersebut adalah terlarang dan tergolong dari perbuatan kesyirikan. Sebatas dia cantumkan nama makhluk dalam bersumpah, maka sudah berbuat kesyirikan. Walaupun masih dikategorikan syirkul asghar, kesyirikan yang kecil, dan bisa bertingkat atau kemudian berubah atau lebih parah menjadi syirkul akbar, kesyirikan yang besar, ketika nama makhluk yang dijadikan sumpah tadi dia yakini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan kemudaratan. Maka berpindahlah kepada yang lebih besar lagi, dari syirkul asghar menuju syirkul akbar. Karena disertai keyakinan nama makhluk yang dijadikan sumpah tadi bisa memiliki kewenangan untuk memberikan manfaat atau bisa memudaratkan, mencelakakan kepada si hamba. Padahal itu semua tidaklah bisa melakukannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya karena Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wattini wazzaitun. Naam. Allah bersumpah dengan At-Tin. At-Tin adalah nama salah satu buah yang penafsirannya ada sekian penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa At-Tin huwa tinukum alladhi ta'kuluna. Buah tin adalah buah kalian yang biasa kalian makan. Naam. Yang tentunya bukan di sini. Naam, tetapi berada di daerah Syam. Sehingga dengan penafsiran tadi ingin menunjukkan bahwa at-tin yang disebutkan oleh Allah pada surat tadi adalah tinukum hadza alladzi ta'kuluna. Tin kalian yang biasa kalian makan keseharian. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah pada ayatnya. Yang menafsirkan ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga Al-Imam Mujahid rahimahullah, dan juga Ikrimah rahimahullah, dan juga Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dan juga Atha ibni Abi Rabah rahimahullah, dan juga Jabir ibnu Zaid rahimahullah, dan juga Muqatil bin Hayyan rahimahullah, dan juga Al-Kalbi rahimahullah. Naam. Saya ulang, yang menafsirkan adalah Ibn Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, Muqatil bin Hayyan, dan Al-Kalbi rahimahumullah al-jami'. Di sisi lain adanya penafsiran juga bahwa At-Tin adalah al-jabal alladhi alaihi Dimashq, gunung yang berada di Damaskus. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Qatadah rahimahullah. Ada pula yang menafsirkan bahwa At-Tin adalah Masjidu Dimashq, masjid yang berada di Damaskus. Di mana Damaskus itu? Di Syria. Nah, ibu kota Syria yakni Damaskus. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Zaid yang menafsirkan bahwa At-Tin adalah Masjid Damaskus. Ada pula yang menafsirkan bahwa At-Tin Masjid Ashabil Kahfi, masjid penghuni Gua Kahfi. 6. Kisah yang ma'ruf yang tersebut dalam satu surat khusus yakni surat Al-Kahfi, masuknya 3 pemuda ke dalam gua tadi, kemudian terkurung, tertutupi dengan batu yang besar. Nah, pendapat itu adalah pendapatnya Muhammad ibn Ka'ab. Dan juga ada yang menafsirkan bahwa At-Tin adalah Al-Masjidul Haram. Pendapat itu adalah pendapatnya Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Sebagian juga dari ahli tafsir menyebutkan bahwa At-Tin tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Damaskus, yang mana banyak tumbuhan pohon tin. Demikian keterangan-keterangan yang bisa kita dapatkan tentang makna At-Tin. 6. Huwa tinukum hadza alladhi ta'kuluna. Ada pula yang menafsirkan al-jabal alladhi alaihi Dimashq. Ada pula yang menafsirkan Masjid Dimashq. Ada pula yang menafsirkan Az-Zaitun adalah juga nama dari salah satu buah. Demikian juga beberapa penafsiran tentangnya. Menyatakan bahwa Az-Zaitun Zaitunakum هذا الذي تعصرون منه الزيت. Zaitun adalah zaitun kalian. الذي تعصرون, yang kalian peras. منه الزيت, yang kemudian dari perasan tadi keluarlah الزيت yakni minyak. 6. Pernahkah kalian tahu buah zaitun? 6. Mungkin sebatas dari gambar. 6. Terkadang dicantumkan di apa? Herbal itu. 6. dari buahnya. Nah, kemudian ketika diperas jadilah minyak zaitun. Nah, maka pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan yang lainnya yang tadi telah disebutkan. Pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya pula Al-Hasan, Al-Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, Muqatil dan Al-Kalbi. Nah, berpendapat bahwa zaitun adalah zaitunakum alladhi ta'siruna minhu az-zait. Zaitun yang kalian dapati, yang kalian tahu sendiri, yakni beliau, mereka tadi menafsirkan sesuai dengan alam yang mereka hadapi, yang mana dari masyarakat enam penduduk Syam dan yang sekitarnya, sehingga dikatakan zaitunakum, zaitun kalian. Dijumpai kalau di Saudi, yang saya lihat sendiri ada buah zaitun yang berwarna hitam dan ada zaitun yang berwarna hijau buahnya. Nah, itu dijual di beberapa atau hampir tempat-tempat apa supermarket dan semisalnya, maka di sana dijual zaitun. Nah, tinggal kita pilih zaitun aswad atau zaitun akhdar. Nah, kira-kira bentuk buahnya adalah seperti buah juwet. Nah, itu yang warna hitam. Ya, besarnya kurang lebih seperti itu atau seperti kelengkeng tetapi lonjong. Demikian pula yang hijau, yang biasanya dalamnya ada kemerahan. Nah, kadang dijual per kilo, kadang dijual dalam bentuk kaleng. Nah, zaitun. Sehingga kalau mungkin antum mau pesan kepada yang berangkat ke sana, supaya kalian tahu, maka bisa diupayakan. Minta tolong bawakan buah zaitun sedikit saja, 3 biji, 6 atau berapa, yang warna hitam yang sedikit, juga warna hijau sedikit, supaya tahu dan kemudian kalian rasakan buah zaitun. Demikian pula buah tin, dijual pula di sana. Nah, di negeri ini sulit kita dapati, atau mungkin jika ada adalah diimpor atau didatangkan dari sana. Ya, mungkin insyaallah sekarang-sekarang ini sudah mulai bisa didapatkan buah tersebut. Kembali kepada penafsiran az-zaitun, yakni zaitunakum alladhi ta'siruna minhu az-zait. Ketika diperas, diperah tadi, kemudian keluarlah zaitun. Ada pula yang menafsirkan zaitun, yakni al-jabalul ladhi alaihi baitul maqdis. Gunung yang berada padanya baitul maqdis. Penafsiran ini sama dengan penafsiran yang disebutkan sebelumnya, yakni al-imam Qatadah rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan At-Tin adalah gunung yang berada di Damaskus. Ketika menyebutkan Zaitun, beliau sebutkan gunung yang berada di Baitul Maqdis. Penafsiran yang berikutnya adalah Masjid Baitul Maqdis. Pendapat ini adalah pendapat yang disebutkan sebelumnya, yakni Ibnu Zaid menafsirkan bahwa At-Tin Masjid Damaskus, sedangkan Zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Pendapat berikutnya, pendapatnya Muhammad Ibnu Ka'ab. Sebagaimana disebutkan bahwa beliau menafsirkan At-Tin Masjid Ashabul Kahfi. Ketika beliau menafsirkan Zaitun, beliau sebutkan Masjid Ilya. Masjid Ilya. Dan berikutnya ada yang berpendapat bahwa Zaitun adalah Masjidul Aqsa. Pendapat yang disebutkan sebelumnya Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, bahwa beliau tafsirkan bahwa At-Tin adalah Masjidul Haram, sedangkan Az-Zaitun adalah Al-Masjidul Aqsa. Saya ulang untuk meringkas dan untuk memahamkan antum semua bahwa Ibn Abbas dan yang lainnya tadi menafsirkan At-Tin adalah tinukum hadha alladhi ta'kuluna, tin kalian yang biasa kalian makan. Kemudian Ibn Abbas dan yang lainnya pula menafsirkan Zaitun adalah zaitunakum, zaitunakum alladhi ta'siruna minhu az-zait, zait, zaitun kalian yang kalian peras yang kemudian keluar darinya minyak. Kemudian Al-Imam Qatadah menafsirkan At-Tin al-Jabal alladhi alaihi Dimashq, yakni gunung yang berada di Damaskus. Sementara Imam Qatadah menafsirkan Zaitun adalah al-Jabal alladhi alaihi Baitul Maqdis, gunung yang berada di Baitul Maqdis. Demikian pula Ibnu Zaid menafsirkan At-Tin Masjid Dimashq, sedangkan Ibnu Zaid menafsirkan Zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Kemudian Muhammad Ibnu Ka'ab menafsirkan At-Tin yakni Masjid Ashabil Kahfi, sedangkan beliau menafsirkan Zaitun adalah Masjid Elia. Dan yang terakhir Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah menafsirkan At-Tin yakni Al-Masjidil Haram, dan menafsirkan Az-Zaitun yakni Masjidil Aqsa. Ditulis apa tidak ini? Atau lewat begitu saja? Nah, setelah kita mengetahui masing-masing penafsiran, baik itu At-Tin maupun Az-Zaitun, maka mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah khususkan sumpahnya dengan At-Tin? Maka jawaban yang disebutkan oleh ulama, li'annaha fakihatun mukhallasah, karena itu merupakan buah yang murni. Naam. Syabihatun bifawakihil jannah, menyerupai dari buah-buah yang berada di dalam jannah, di dalam surganya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, wat-tin. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala khususkan sumpahnya dengan az-zaitun, yang menjadi sebabnya adalah likathrati manafi'ih, karena demikian banyaknya manfaat pada buah tersebut az-zaitun. Walianahu syajaratun mubarakah, dan karenanya pula az-zaitun adalah syajaratun mubarakah, pohon yang diberkahi. Ja'a bihal hadith, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa thamarun, yang mana zaitun merupakan buah, wa duhnun dan juga berupa minyak. Yasluh lil istibar wal istibah, yang layak, yang cocok untuk dipakai memasak, dan cocok pula untuk dipakai apa semacam pengobatan, semacam untuk berobat dengan buah zaitun atau dengan minyaknya, dengan perasannya. Nah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kulu az-zait, makanlah minyak, maksudnya minyak zaitun. Minyak zaitun itu bisa dimakan, diminum. Nah, terserah antum, satu sendok atau setengah atau seperempat atau seberapa. Nah, itu tidak ada efek samping, kata ilmu kedokteran. Kalau pakai bahasa kedokteran, tidak ada efek samping. Yang kalau dikaji mau dibahas lebih lanjut, insyaallah antum bisa lihat di keterangannya herbal, rata-rata itu menghilangkan kolesterol dan sebagainya. Karena minyak masuk ke dalam tubuh, apa-apa yang menempel di bagian tubuh, lemak dan sebagainya yang seharusnya dihilangkan, maka bisa melalui dengan zaitun, dengan minyak zaitun. Kemudian untuk stamina tubuh, kemudian untuk menghilangkan penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Maka benarlah apa yang disebutkan, fihi manafi' katsirah, demikian banyak manfaatnya. Termasuk juga untuk berminyak. Berminyak untuk rambut, mungkin untuk menyuburkan rambut. Nah, demikian pula untuk meminyaki luka. Nah, yudawa bihi adwa al-jawf wal-quruh wal-jirahat, digunakan untuk berobat al-jawf, sakit perut. Nah, mungkin dengan cara diminum supaya dampaknya secara langsung masuk ke dalam perut, perut yang kembung, perut yang sakit, atau bisa dikata penyakit mayoritasnya sumbernya dari sana, dari perut, dari lambung yang tidak beres, kemudian berdampak ke sana kemari. Sehingga dengan meminumnya zaitun, apalagi dilakukan secara rutin, maka itu bisa menjadi manfaat yang sangat banyak. Kalau tidak sakit, setidaknya menjaga stamina tubuh, atau untuk manfaat-manfaat yang lainnya. Yang jelas, kita mengimani apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi. Nah, baik di waktu kapanpun, malam mau tidur atau bangun pagi atau kapanpun, kita minum zaitun. Nah, kalau di restoran-restoran di Saudi, biasanya ditaruh di meja makan, ya, dengan yang lainnya pula. Selain adanya kecap, kemudian adanya garam, adanya tusuk gigi, termasuk tidak terlupakan di sana adanya zaitun. Nah, termasuk di mat'am, tempat makannya mahasiswa ketika di sana. Nah, maka diletakkan di meja makan itu zaitun. Siapa tahu kemudian habis makan ambil seteguk, kemudian satu sendok zaitun, supaya apa yang kita makan mengandung minyak, kolesterol, lemak dan sebagainya dilunturkan melalui itu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang kurang bisa untuk minum langsung. Ada yang bilang katanya baunya langau atau bagaimana. Ya dikuat-kuati. Ya, sebentar kan masuk ke dalam mulut, habis itu minum air. Ya, kalau tidak sekarang dimodel dengan kapsul ini segala macam supaya bagi mereka yang tidak bisa langsung minum minyaknya tadi bisa dengan dibungkus dengan dimodifikasi. Itulah az-zaitun. Maka sekian banyak manfaatnya. Fakuluha. Naam. Disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, uhdiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sallutin. Pernah dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah tin. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, kulu, makanlah oleh kalian. Wa akala minhu, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam memakan darinya pula. Thumma qal, kemudian beliau katakan, lau qultu inna fakihatan nazalat minal jannah la qultu hadhihi. Seandainya aku boleh untuk menyatakan bahwa itu merupakan buah yang diturunkan dari al-jannah, la qultu hadhihi, niscaya aku akan katakan demikian. Lianna fakihatal jannah, karena itu merupakan buahnya al-jannah. Fakuluha, maka makanlah oleh kalian. Fa innaha taqta'ul bawasir, karena itu bisa memutus atau menyembuhkan kalian dari penyakit al-bawasir. InsyaAllah maknanya adalah ambeien. Naam. Wa tanfa'u minan naqris. Naam. Dan bermanfaat pula dari penyakit yang lainnya. Disebutkan pula bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu istaka biqabibin zaitun. Beliau radhiyallahu taala anhu bersiwak dengan rantingnya zaitun. Naam. Faqala, kemudian beliau menyatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, as-siwaku az-zaitun, bahwa siwak itu adalah zaitun, yakni jenis siwak yang paling bagus, yakni dari rantingnya zaitun. Minas syajaratil mubarakah, yang termasuk dari pohon yang diberkahi. Yutayyibul fam, yang bisa mengharumkan mulut. Wa yadhhabu bil hafar. Naam. Sampai-sampai disebutkan, hiya siwaki, itu merupakan siwakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa siwakul anbiya min qabli, dan siwaknya para nabi sebelum aku. Setelah kita tahu makna ayat pertama, itulah yang bisa kita dapatkan keterangan-keterangan dari beberapa tafsir. Wattini wazzaitun. Dan kita telah tahu pula mengapa Allah khususkan sumpahnya dengan dua pohon, dengan dua buah tersebut. Maka pada ayat yang kedua Allah bersumpah lagi, waturisinin, dan demi pula Tur Sinin 6 yang diartikan dengan Bukit Sinai atau diartikan dengan Bukit Tur Sina, Tur Sinin 6. Disebutkan dalam tafsir bahwa Tur Sinin yakni al-jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam, merupakan pohon gunung yang tempat terjadinya Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam di bukit Tur Sinin, di bukit Sinai, bukit Tur Sina. Kejadian Allah berbicara kepada hambanya, kepada nabinya, kalimullah, itulah gelarnya Nabi Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Al-jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa alaihissalam. Maka itu suatu tempat yang agung, sehingga Allah Jalla wa'ala jadikan sumpah dengannya. Ayat yang ketiga adalah wahadhal baladil amin. Wahadhal baladil amin. Dan inilah kata Allah Jalla wa'ala al-balad, yakni negeri. Al-amin, negeri yang aman, sentosa. Maksudnya atau penafsirannya adalah Makkah. Wahadhal baladil amin, inilah tempat yang aman. Ya'manu fihin nas fil jahiliyah wal islam, yang mana manusia merasa aman di sana, baik di masa jahiliyah maupun di masa al-islam. Alhamdulillah, terbukti apa yang Allah Jalla wa'ala rekomendasikan, apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ini, wahadhal baladil amin. Dan memang secara kenyataan bahwa memang negeri yang aman, nah, Makkah al-Mukarramah. Nah, kalian bawa harta seberapapun, ditenteng, terlihat, maka tidak ada yang berani mendekati, apalagi sampai merampasnya. Nah, karena dijamin keamanan di sana. Berani-berani ada yang mengganggu, merampas, merampok, maka taruhannya adalah penggal kepala. Nah, kalian tidur di pelataran atau kemudian tidur di pinggir pertokoan semalaman suntuk, insya Allah tidak ada yang ganggu. Nah, demikian pula persaksian Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Ada satu kaset yang berjudul Musyahadah, persaksian beliau terhadap Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, secara khusus di sini adalah Makkah. Yang beliau rasakan, beliau keluar dari pemondokan beliau, dari hotel beliau menuju Masjidil Haram di malam hari, untuk kemudian beliau sholat qiyamul lail di sana. Nah, tanpa dikawal dari seorang pun, tanpa harus apa genggam senjata atau mengikatkan peluru di pinggangnya. Nah, dengan aman dan tenang beliau berjalan. Maka beliau sampaikan itu dalam satu kasetnya, bahwa aku rasakan keamanan yang sebenarnya adalah di sana, di mana ketika aku berada di negeriku, yakni Al-Yaman, beliau pergi kemanapun selalu didampingi oleh murid-murid beliau, dan itu pun tidak lepas di pinggang beliau berisikan senjata. Itu pun dengan hati yang masih ketar-ketir, hati yang takut. Nah, naik mobil kemudian dikawal. Nah, kadang-kadang beliau mengisi dars di ma'ad beliau pun tidak jauh dari senjata yang harus siap di sisi beliau. Berbeda keadaannya ketika di Al-Mamlakah, beliau merasa aman, alhamdulillah. Dan termasuk di kaset itu pula beliau sampaikan penghormatan dan pemuliaan kepada Al-Amir Ad-Dakhiliyah, Menteri Dalam Negeri Naif bin Abdul Aziz waktu itu rahimahullah, yang menyambut kedatangan beliau. Nah, ketika Syekh Mukbil merasa kondisi sakit yang kritis, maka ditawarkan oleh Al-Amir yang ada di Al-Mamlakah untuk kemudian berobat di sana. Disambut kedatangan beliau di bandara, kemudian diantarkan ke rumah sakit yang terlengkap fasilitasnya, dan dilayani dengan sebaik-baik pelayanan. Yang itu tidak bisa dilupakan oleh beliau rahimahullah. Atas kebaikan dan penghargaan, demikian pula jasa yang diberikan kepada beliau rahimahullah. Walhasil, dari bukti ayat ini, realita yang kita saksikan juga diantaranya di zaman kita seperti itu. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan ayatnya tadi, wahadal baladil amin, ketahuilah negeri ini dahulu sampai hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaganya, negeri yang aman. Nah, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah di dalam surat ini. Kita lihat penafsiran dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau pada ayat yang pertama, At-Tin huwa At-Tinul Ma'ruf, adalah buah tin yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Sehingga tadi apa yang kita dapatkan dari penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya, tin yakni tinukum. Nah, tin kalian yang sudah kalian ketahui, yang sudah masyhur. Nah, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa at-tin huwa at-tinul ma'ruf. Wa kadzalik, dan demikian pula az-zaitun, yakni az-zaitun al-ma'ruf, zaitun yang ma'ruf yang sudah kalian kenal. Aqsama bihatainis syajaratain. Allah Subhanahu wa taala aqsama. Yang dimaksud aqsama adalah Allah. Allah bersumpah bihatainis syajaratain, dengan dua pohon tersebut. Apa yang menjadi alasan Allah jadikan sumpah tadi? Likathrati manafi'i syajarihima wa tamarihima, karena banyak manfaat-manfaatnya dari buah, dari pohon keduanya dan buah keduanya. Likathrati manafi'i syajarihima wa tamarihima. Walianna sultanihima, sultanahuma fi ardis syam, dan karena keduanya adalah sultan fi ardis syam, yang berada di negeri Syam. Dahulu namanya Syam, dan di hari ini sudah terpecah belah menjadi beberapa negara. Setidaknya ada 4 negara. Syria itu sendiri dengan ibu kotanya Damaskus, kemudian Yordania, kemudian Palestina, dan yang keempat adalah Lebanon. Dahulu dalam satu kesatuan, yakni negeri Syam. Maka mahallu nubuwwati Isa bin Maryam alaihi salam. Negeri Syam adalah mahallu nubuwah, tempat kenabian Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihis salam. Itu fi ardhis Syam, di negeri Syam. Kemudian beliau melanjutkan ayat yang kedua, wa turi sinin. Allah bersumpah pula dengan turi sinin, ay turi sayna, bukit Tursina, mahallu nubuwati Musa alaihi salatu wassalam, tempat dinubuahkannya Nabi Allah Musa alaihi salam oleh Allah jalla wa ala. Di sana tempatnya. Dan sebagaimana keterangan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, wa kallamallahu Musa taklima, adalah di Bukit Turi Sina. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa hadzal baladul amin, dan ini negeri yang aman, wa hiya Makkah al mukarramah, Makkah yang mulia, mahallu nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tempat di nubuahkannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tiga ayat tadi, kata beliau melanjutkan, fa aqsama ta'ala bihadihil mawadi al muqaddasah, maka Allah jalla wa ala bersumpah dengan tempat-tempat mulia, tempat-tempat suci tersebut, allati ikhtaraha, yang mana Allah berkehendak untuk memilihnya, wa ba'atha minha afdalun nubuwat wa asyrafuha, dan darinya muncul sebaik-baik kenabian dan semulia-mulia mereka. Nah, kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana telah disinggung pada kajian yang sebelumnya, bahwa laqad adalah bentuk kata taukid, bentuk kata penguat. Nah, walaupun tanpa ada kata penguat, firman Allah jalla wa ala pasti benarnya. Naam, hak apa yang Allah sebutkan, maka ditambahkan dengan kalimat penguat, kata penguat untuk semakin menguatkan terhadap apa yang Allah sebutkan. Laqad khalaqnal insana, sungguh, sungguh kata Allah, khalaqnal insan, kami telah ciptakan manusia, fi ahsani, dalam kondisi yang ahsan, yang sebaik-baiknya. Ahsan adalah bentuk kata apa? Mubalaghah. Naam, sigha mubalaghah, artinya untuk menunjukkan kata lebih, bukan sekedar baik tapi sebaik-baik. Wa ahsani fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik taqwim, sebaik-baik bentuk. Datangnya ayat keempat ini setelah datangnya tiga sumpah pada tiga ayat yang sudah kita ketahui. Wattini wazzaitun, sumpah. Waturi sinin, juga demikian. Dan kemudian ayat yang ketiga, wahadhal baladil amin. Maka kemudian pada ayat yang keempat, Allah sebutkan apa yang disumpahkan, yakni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-muqsam alaihi qawluhu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang disumpahkan padanya adalah firman Allah Jalla wa'ala pada ayat itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata beliau, ahsani taqwim, yakni tamul khalqi, sesempurna-sempurna makhluk. Ditafsirkan makna ahsani taqwim, yakni tamul khalqi, mutanasibul a'dha, yang saling sesuai atau saling adanya keterkaitan al-a'dha dari anggota tubuhnya. Demikian indahnya Allah Jalla wa'ala mengatur tubuh manusia. Rangkaian yang demikian bagusnya, fi ahsani taqwim, yang kalau kita mau menyadari atau kita mau teliti dari aturan tubuh kita, maka sampailah kita kepada ayat yang Allah sebutkan tadi, fi ahsani taqwim. Bagian atas kepala, kemudian kepala di sana terdiri dengan berbagai anggota tubuh yang sangat diperlukan oleh manusia. Kedua mata, kedua telinga, hidung, mulut, dan masing-masing dalam anggota tubuhnya tadi berbagai struktur yang sampai sekecil-kecilnya. Mata, kemudian telinga, mulut, padanya gigi, lidah, dan sebagainya. Itu baru bagian kepala. Nah, demikian pula anggota tubuh yang lainnya, tangan, badan, kaki, dan seterusnya. Maka kalau kita pelajari, padanya pelajaran ilmu yang berkaitan dengan struktur tubuh manusia, niscaya kita akan sampai bahwa tidak sia-sia Allah jadikan, Allah bentuk manusia sedemikian rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Muntasibul qamah, la yafqidu mimma yahtaju ilaihi zahiran au batinan syai'a. Tidaklah terluputkan dari apa yang dibutuhkan oleh manusia itu, zahiran au batina, baik yang sifatnya zahir yang tampak maupun yang sifatnya batin sekalipun, semuanya sangat dibutuhkan bagi manusia untuk kemudian dia jalani hidup dengan sebaik-baik cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk ketaatan, anggota tubuh yang Allah telah berikan sebagai bentuk menjalankan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya digunakan pada tempat yang benar, demikian pula telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, pikirannya, otaknya, hatinya, semua digunakan dalam rangka menjalani apa yang Allah telah syariatkan. Tentang kata al-insan, ada yang memaksudkan bahwa al-insan ditafsirkan dengan al-kafir. Nah, al-insan di situ adalah orang kafir. Ada yang menafsirkan pula bahwa al-insan di situ adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ada pula yang menafsirkan bahwa al-insan adalah Kildah ibn Usaid. Kildatu ibn Usaid. Berdasarkan dari penafsiran tadi adalah nazalat fi mungkiril ba'ats, adalah mereka yang mengingkari terhadap hari berbangkit. Allah ingatkan bahwa mereka telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah, tapi mereka tidak bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada pula yang menafsirkan bahwa al-murad bil insan Adam wa dzurriyyatihi, yakni adalah Nabi Allah Adam alaihissalam dan anak keturunan beliau. Allah Jalla wa'ala hendak menyebutkan terhadap nikmatnya. Sehingga pada ayat yang kelima, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, kemudian kami kembalikan dia kepada asfala safilin, kepada tempat yang serendah-rendahnya. Asfal adalah tempat yang paling rendah. As-safilin adalah orang yang berada di tempat tersebut. Nah, kami kembalikan mereka ke tempat tersebut, asfala safilin. Nah, ketika mereka tidak bisa pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam an-nar, ke dalam jahannam. Nah, illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali yang tidak dikembalikan ke tempat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amalan yang saleh. Illa alladzina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun, maka kondisi orang yang seperti itu, yang mereka lakukan anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada dia dengan diperuntukkan untuk iman dan amalan yang saleh, maka Allah katakan falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tanpa ada putus-putusnya. Ghairu mamnun, yakni ghairu maqtu. Ghairu maqtu adalah amalan yang tidak ada putus-putusnya. Inilah orang-orang yang akan berbahagia, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula yang tersebut dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati pula di atas kesabaran. Maka adanya keterkaitan pula ayat satu dengan ayat yang lainnya. Allah sekali lagi menyebutkan dan mengingatkan bahwa mereka yang tidak rugi, mereka yang tidak dikembalikan kepada asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, adalah orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Nampaknya itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kelanjutan pembahasannya insyaallah akan kita lanjutkan pada waktunya nanti biidznillah taala. Apabila ada benarnya semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, itulah yang bisa kita mampu dari pembahasan tafsir pada pertemuan di hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.